Muqaddimah sahibul matan, yakni Al-Imam Ibnu Qudamah, sudah dijelaskan oleh beliau sampai 11-12 poin. Masyaallah. Baterainya habis. Kulihat taib jaza alhamdulillah masih taib. Ke pembahasan yang baru, qala rahimahullahu taala at-taslim wal qabul li ayat wa ahadits as-sifat, tunduk dan menerima ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat. Ini prinsip diantara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah berkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka menerima semua yang datang dari yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya di dalam Al-Quran atau yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah yang sahih. Ini prinsip pokok, landasan pokok. Qala rahimahullahu ta'ala wa kullu ma jaa'a fil qur'ani aw sahha 'anil mustafa 'alaihi salatu wassalam min sifatir rahman wajaba al imanu bihi wa talaqqihi bit taslim wal qabul. Semua yang datang yang ada di dalam Al-Qur'an atau yang sahih dari Al-Mustafa, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sifatir Rahman, terkait dengan sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah. Nama Allah lainnya adalah Ar-Rahman. Wajibal imanu bihi, wajib untuk kita imani. Pertama, karena memang Allah yang paling tahu tentang dirinya. Dan sebagaimana yang Allah katakan tentang Al-Quran dan juga tentang kalam Allah, perkataan Allah, waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih baik perkataannya daripada Allah? Tidak ada. Itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena sudah jelas tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah, tidak ada yang lebih benar pembicaraannya selain daripada Allah. Allah menyebutkan tentang Al-Quran itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, tammat, sempurna kalam firman-firman Rabbmu sidqan, dalam hal kejujuran, sempurna kejujuran dalam berita-beritanya. Nah, termasuk di dalam berita itu adalah Allah menjelaskan tentang nama dan sifat-sifat Allah, sempurna kebenarannya. Itu pasti begitulah yang Allah sebutkan tentang dirinya. Nah, demikian pula yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita imani. Nah, wa talaqqihi bitaslim wal qabul, kita sambut dengan ketundukan dan penerimaan. Nah, semua yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifat-sifat Allah wajib untuk kita sambut dengan tunduk dan menerima. Wa tarkut ta'arrud lahu birrat wa ta'wil wa tashbih wa tamthil, dan kita tinggalkan ta'arrud, menghadapi nas-nas tersebut dengan penolakan, wat-ta'wil, mentakwil, wat-tasbih, menyerupakan, wat-tamthil, sama maknanya. Tapi kalau kita belajar yang lalu, qawaidul muthla lebih menggunakan kalimat tamthil, tanpa tamthil. Nah, ini tidak boleh kita menolak sebagaimana disebutkan oleh para a'immah. Kalau sahih itu dari Rasulullah SAW, beliau menunjukkan, menerangkan tentang sifat Allah, tidak boleh kita. Nah, di sini waktu maksud beliau takwil, itu yang diistilahkan oleh ulama al-sunnah yang lainnya, ini tahrif, membelokkannya kepada makna yang batil. Baik. Qala wa ma ashkala ala wa ma ashkala min dhalika. Nah, yang muskil, semua yang muskil min dhalik, dari dalil-dalil tersebut yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah, wajaba itsbatuhu lafzan. Wajaba itsbatuhu lafzan. Mana yang muskil wajib untuk diisbatkan lafadznya. Kita mengisbatkannya lafadznya saja. Wa tarku ta'arud li ma'nahu, tidak menyentuh maknanya. Nah, ini diintiqad oleh para ulama. Ini satu dari tiga yang dikritik tentang beliau. Satu dari perkara yang dikritik tentang beliau. Satunya ini. Nah, belum dapatkan dua lagi. Tapi disebutkan tiga nanti sambil jalan. Nah, kenapa? Nah, kita sudah lewat bahwa Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyin mubin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berbicara dengan bahasa Arab, dan Allah mengajak bicara hambanya dengan bahasa Arab yang terang, bilisanin arabiyin mubin. Jadi makna-maknanya itu sebenarnya juga sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya Al-Quran ini lafzan wa maknan. Tidak hanya lafadznya yang beliau ajarkan cara membaca, tapi juga makna, ya, itu diajarkan oleh beliau kepada mereka. Mungkin dengan ucapan, dengan perbuatan. Nah, di sini disebutkan di yang punya tahqiq yang dicetak Abdul Usalaf dan Ibnu Hazm Beirut, disebutkan intiqad, ya, kritikan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti Diyar Saudiyah sebelum Syekh bin Baz. Beliau mengatakan wajib al-imanu bihi lafdhan, atau wajib isbatuhu lafdhan, yani wa amma kalamu sahibil lum'ah fi hadhil kalimah mimma luhidha fi hadhil aqidah. Ini termasuk yang disoroti perkataan beliau dari tiga perkara yang dikritik beliau, ya, dalam kitab ini. Ada beberapa kalimat, ya, laqad wa qad luhidha fiha iddatu kalimat ukhidhat 'alal musannif, yang menjadi bahan kritikan terhadap beliau penulis Imam Ibnu Qudamah. Kok bisa seperti ini? Beliau imam. Nah, likulli 'alimin zallah, likulli jaudin kabwah. Nah, ya. Sepandai-pandai itu upaya melompat, sekali-kali jatuh juga. Itu dia. Artinya apa? Ya, namanya manusia. Allah tidak suka nyanyit. Allah enggan nyanyi kesempurnaan itu kecuali pada dirinya, pada kalamnya. Tidak ada yang lebih sempurna dari kalam Allah. Secerdas-cerdasnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan murajiknya 1200 kitab menulis Fathul Bari, Sahih Bukhari, ada intiqadnya. Ya. Nah. Baik. Nah, beliau juga adalah orang alim. Nah, ingat kata-kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kullun yu'khadu wa yuraddu qawluhu illa sahibu hadal qabr. Setiap orang itu boleh diambil perkataannya, boleh ditolak, kecuali pemilik kubur ini. Siapa? Rasulullah SAW. Semua yang sahih dari beliau ala ra'si wal ain, diterima bulat-bulat. Semua yang sahih dari beliau kita terima bulat-bulat. Tidak boleh ada keraguan. Itu prinsip. Dan tidak akan mungkin bertentangan hadis yang sahih itu dengan Al-Quran, karena sama, keduanya adalah wahyu. Allah menerangkan tentang Rasulnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, ketika beliau menerangkan hadis yang sahih menerangkan sifat Allah, berarti itu benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian kata beliau, "Idz la yakhfa anna madhhab ahli sunnah wal jamaah wal iman bima thabata fil kitab was sunnah min asma'illahi wa sifatihi lafdhan wa ma'nan." Tidak tersamarkan lagi bahwa madhab ahli sunnah wal jamaah dalam mengimani apa-apa yang thabit di dalam Al-Quran dan sunnah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, lafad dan maknanya. Lafadnya kita imani, kita tetapkan bahwa itu memang nama Allah, itu memang nama Allah, dan sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Nah, ya, dari makna maknanya. Baik. Nah, wa i'tiqaduha anna hadhihi al-asma' wa sifat 'ala al-haqiqah la 'ala al-majaz. Bahwa, dan ahlu sunnah meyakini bahwa nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut 'ala al-haqiqah, berdasarkan maknanya yang hakiki, bukan majazi. Tapi lihat dalam pelajaran Qawaidul Muthla yang lalu, bab yang terakhir, syubhat wal jawabu anha, syubhat-syubhat dan bantahannya. Nah, di situ beliau menjelaskan apa yang dikritikkan kepada ahlu sunnah, bahwa kalian ahlu sunnah juga mentakwil, karena makna ayat ini enggak mungkin lahiriahnya seperti ini. Dibantah oleh beliau. Tapi seperti apa dulu lahiriahnya? Apakah seperti yang kalian fahami atau yang difahami oleh ahlu sunnah? Nah, diterangkan oleh beliau. Baik. Wa anna laha ma'ani haqiqatan haqiqiyatan, dan makna lafaz-lafaz tersebut, dalil-dalil yang menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu punya makna-makna yang haqiqiyah, tapi taliqu bijalalillahi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, wa adillatu dzalika aktsar min an tuhsar, dalil-dalilnya sangat banyak untuk dihitung. Wa ma'ani hadhil asma' dhahiratun ma'rufah min al-Qur'ani ka ghairiha, dan makna-makna dari nama-nama tersebut dhahirah, tampak jelas, ma'rufah, dikenal dari Al-Qur'an sebagaimana yang lainnya juga. La lubsa fiha wala iskal wala ghamut, tidak ada kesamaran, tidak ada muskilah, dan tidak ada yang yakni artinya yang tersembunyi. Nah, dan seterusnya. Ya, beliau contohkan kama yurwa an Malik, Imam Malik rahimahullah, lamma su'ila an qawlihi subhanah, dan ini juga sebelumnya guru beliau Rabi'atul Ra'yi, kemudian juga diriwayatkan dari Ummuna Ummu Salamah radhiyallahu anha yang seperti itu juga, tapi yang paling masyhur dari Imam Malik ketika beliau ditanya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Orang ini tanya kepada Imam Malik, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, surat Thaha, itu gimana istawanya Allah? Subhanallah. Beliau menundukkan kepala dan berkata sambil berkeringat, istiwa maklum, makna istawa ala maklum. Itu sudah diketahui orang yang belajar bahasa Arab, orang yang membaca Al-Quran dengan terjemahannya yang benar dari kamus bahasa Arab, itu tahu maknanya istawa ala. Wal kaif majhul, sedangkan kaifiatnya, bagaimananya, itu tidak dikenal. Wasual imanu bihi wajib, mengimani bahwa Allah menyatakan dirinya istawa ala arsh, itu wajib untuk kita imani. Wasual anhu bid'ah, dan menanyakannya, menanyakan apa? Bagaimananya itu bid'ah. Enggak pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa istawa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, kaifa yanzil?" Enggak ada sahabat yang bertanya. "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, kaifa yaji?" Bagaimana Allah itu datang? Enggak ada yang bertanya. Nah, karena maknanya maklum, cuma yang tidak maklum itu apa? Kaifiatnya. Nah, baik. Wa naruddu ilmahu ila qa'ilihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya. Wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi, dan kita jadikan uhdahnya kepada yang menukil. Artinya kita lepas tangan tentang maknanya. Jadi ketika melewati ayat-ayat tentang makna dan sifat, wallahu a'lam tentang maknanya. Nah, ini padahal pendapat seperti ini syarru aqwal ahli bidah. Nah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kita paham, ya kita tahu lafadznya seperti ini, tapi maknanya wallahu a'lam. Enggak tahu kita maknanya. Ya. Nah, ini tajhil, menganggap jahil orang-orang yang menyampaikan kepada kita agama ini, atau menganggap orang-orang yang menyampaikan kepada kita agama ini menyembunyikan sesuatu atau mengkhianati umat yang datang belakangan. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ucapan seperti itu tafwid, menyandarkan maknanya kepada yang yakni apa namanya, setiap melewati lafaz-lafaz tersebut dan mengatakan wallahu a'lam ma nafa'a ma'nahu, ya, kita tidak tahu maknanya, itu perkataan yang paling buruk dari perkataan-perkataan ahlul bid'ah. Nah, di sini di sebagian ulama memberikan apa namanya mahmal, artinya memberikan kemungkinan, nanti insyaallah kita mungkin lihat keterangan beliau. Nah, di bawah juga sudah disebutkan amma madzakarahu fil lum'ah fa innahu yantabiqu ala madhhab al mufawidhah wa huwa min syarril madahib wa akhbathiha, termasuk madhab yang paling jelek dan paling jeleknya, paling kotornya. Wal musannif rahimahullah imam fi sunnah, sedangkan Imam Ibnu Qudamah adalah imam di kalangan ahli sunnah. Tentu saja ab'ad, orang yang paling jauh min an madhhabil mufawidhah. Baik. Qala rahimahullah. Ini semua kata beliau ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi alladziina athnallahu 'alaihim fi kitabihil mubin bi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Ini semua dan yang mengikuti, ini sikap mufawidah ini menurut beliau itu mengikuti jalan orang-orang yang rasikh, yang kokoh ilmunya, yang Allah puji dalam kitabnya yang terang, dalam firmannya, yang firman Allah subhanahu wa ta'ala, warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna kullun min indi rabbina. Wa qala, mereka ahli orang yang kokoh ilmunya itu berkata, ya, kami beriman kepadanya semua dari sisi Rabb kami. Wa qala fi dhammi mubtaghil ta'wil li mutasyabihi tanzilihi. Allah juga berfirman mencela orang-orang yang mencari-cari ta'wil terhadap ayat-ayat mutasyabih yang ada di dalam kalamnya yang ia turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaygh, kecondongan kepada kejelekan, kesesatan, mereka akan mencari-cari, mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang tahu ta'wilnya selain Allah. Faja'ala ibtigha'a ta'wil alamatu al-zayr atau alamatu ahli zayr. Beliau menyebutkan bahwa Allah SWT menjadikan orang-orang yang mencari-cari ta'wilnya itu tanda-tanda yang menunjukkan kepada adanya zayr, penyimpangan, penyelewengan dalam hati. Wa qaranahu ibtigha'il fitnah fid dam, dan Allah gandengkan dengan orang-orang yang suka mencari-cari fitnah dalam celaan. Disamakan celaan itu untuk orang-orang yang mencari-cari takwil ini dengan orang-orang yang suka mencari-cari fitnah. Fi thumma hajabahum amma ammaluhu, kemudian Allah menghijabi mereka dari apa yang mereka inginkan. Wa qata'a at'am atma'ahum amma qasaduhu, dan Allah putuskan ambisi keinginan mereka dari yang mereka tuju, dari tujuan-tujuan mereka. Bi qaulihi subhanahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwilnya melainkan Allah. Qala rahimahullah syarh. Di sini dibagi, kata beliau, taqsimu nususis sifat wa tariqatun nas fiha. Di sini dibagi nas-nas sifat-sifat itu dan jalan-jalan manusia terkait dengan nas-nas tersebut. Qala tanqasimu nususul kitabi wa sunnah al-warida fi sifati ila qismain, terkait dengan sifat-sifat Allah. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu ada dua kelompok. Wadihun jali wa muskilun khafi. Wadihun jali maknanya sama, jelas dan terang. Wa muskilun khafi, muskilun khafi, samar tersembunyi. Fal wadih mattadaha lafduhu wa ma'nahu fayajibul imanu bihi lafdan wa itsbatu ma'nahu haqqan bila raddin wala ta'wil. Ayat-ayat dalil-dalil yang wadih, yang dikatakan jali, yaitu yang lafadznya jelas dan maknanya pun jelas, maka wajib mengimaninya. Wajib mengimaninya dari sisi lafadz dan juga mengisbatkan maknanya secara hakiki. Maknanya juga diisbatkan. Apa yang ditunjukkan oleh makna kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, haqqan, yang benar, yang hakiki. Bila raddin, tanpa kita menolak atau tanpa ta'til. Wala ta'wil, tidak mentakwilnya, ini mentahrif, membelokkannya kepada makna yang batil. Wala tasbih, wala tamthil, tidak menyerupakan. Li'anna syara' warada bihi, karena syariat ini datang membawa yang seperti itu. Disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam sunnah demikian. Fawajib al-imanu bihi wa talaqqihi bil qabul wa taslim. Jadi wajib untuk diimani dan disambut dengan penerimaan dan ketundukan. Baik. Qala wa ammal muskil fa huwa ma lam yattadih ma'nahu li ijmalin fi dalalatihi. Adapun yang muskil dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah terkait dengan sifat-sifat Allah itu, yaitu ialah lam yat, ini dalil-dalil yang lam yattadih maknahu, belum jelas maknanya. Li ijmalin, karena masih mujmal. Fi dalalatihi, dalam sasarannya masih mujmal. Au qasra, qasrin fi fahmin. Au qasrin fi fahmi qari'ihi, atau dangkalnya pemahaman orang yang membacanya. Seperti kita yang membaca, kurang pemahamannya, apalagi kalau mau otodidak, gawat. Tidak berpegang dengan keterangan para ulama, bisa tergelincir. Fayajibu itsbatu lafdhihi li wurudi syara' bihi wa tawaqqufi ma'nahu. Nah, dalil-dalil yang muskil seperti ini wajib untuk kita isbatkan lafadznya, karena ada syariat menyebutkan, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Sunnah, dan kita tawakuf pada maknanya. Watarkit ta'arud lahu li'annahu muskil. Kita tidak menyentuh maknanya berhenti mendiamkan maknanya dan tidak menyentuhnya, li'annahu muskil, tidak mendekati membahasnya karena masih muskil, belum jelas bagi kita. La yumkinal hukmu alaihi fanarudda ilmahu ilallahi wa rasulih. Nah, tidak mungkin kita memutuskan begitu saja, lalu maka kita wajib, kita harus mengembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti ini nanti juga ya, kita harus melihat, nah, karena seperti nanti didungkilkan juga oleh beliau perkataan Imam Syafi'i yang terkenal, ya, aku beriman amantu bima ja'a anillah ala muradillah. Ringkasnya seperti itu. Aku beriman kepada Allah, yang beriman yakni semua yang datang dari Allah, ala muradillah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Seperti itu yang ringkas. Nanti ada disebutkan juga oleh beliau menukilkan kalamnya para a'immah di sini. Qala wa qad inqasamat turuqun nas fi hadzal muskil ila tariqain. Jalan manusia dalam menghadapi sifatnya ini, dalil-dalil terkait dengan sifat ini menjadi dua. Ada tariqatul ula, jalan yang pertama, tariqatul rasikhin fil ilmi alladina amanu bil muhkam wal mutasyabih wa qalu kullun min indi rabbina. Jalan orang-orang yang rasikh dalam ilmu, yang mereka beriman dengan muhkam dan mutasyabih yang ada dalam Al-Quran. Nah, ya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Al-Quran itu semuanya disebutkan oleh Allah muhkam semua. Ya. Tilka ayatnya ayat 6 fussilat ayatu thumma uhkimat min ladun hakimin khabir. Bahwa ayat-ayat Al-Quran itu semuanya muhkamat, turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha memiliki pengetahuan yang luas. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang Al-Quran itu semuanya mutasyabih, dalam surat Az-Zumar Allahu nazzala ahsanal hadis. Ya. Nah, dan seterusnya la ilaha illallah. Baik. Nah. Yang menunjukkan apa? Bahwa Al-Qur'an itu dalil disebutkan Al-Qur'an itu semuanya mutasyabih. Maksudnya di sini bukan bertentangan. Allah mengatakan semuanya muhkam, semuanya mutasyabih, itu maknanya ini Al-Qur'an itu semuanya kokoh, kuat dalam hal hujahnya, dalam hal retorikanya, uslubnya, nah, berasal dari zat yang satu. Dikatakan mutasyabih, dia sama semua kedudukannya, sama-sama dari zat yang satu, Allah yang mengucapkannya. Kemudian itu sama keindahannya, sama sebagai hidayah bagi umat manusia. Nah, semuanya bisa jadi obat, dan semua yang apa namanya ayat-ayat tersebut itu menjadi hujah. Nah, serupa. Ini maknanya seperti itu. Nah, kemudian dalam surat Ali Imran itu disebutkan sebagian yang mutasyabih, sebagian yang muhkam, itu bahwa di antara ayat-ayat tersebut ada yang muhkam, minhu ayat ya, minhu ummul kitab, ya. Di antaranya adalah ummul kitab Al-Fatihah. Kemudian ada yang mutasyabihat. Nah, itu ayat yang muhkam, itu ayat-ayat yang jelas maknanya. Yang mutasyabih masih belum jelas, masih samar. Nah, di sini nah kata beliau, nah, orang-orang yang rasikh ilmunya itu mereka mengimani semua yang muhkam dan mutasyabih. Mereka berkata bagaimana firman Allah, kullun min indi rabbina wa tarakut ta'arrud lima la yumkinuhumul wusul ila ma'rifatihi wal ihatatu bihi ta'diman lillah wa rasulihi wa ta'adduban ma'an nususi syar'iyyah wa humul ladina asnallahu alaihim biqaulih warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Nah, mereka meninggalkan, tidak ta'arud, tidak mencoba-coba untuk menyentuh. Ini makna-maknanya. Lima la yumkinumul usul, karena tidak memungkinkan mereka untuk sampai kepada pemahamannya dan menjangkau semua maknanya. ta'dhiman lillah, karena mengagungkan Allah dan Rasulnya, juga karena adab. Mereka jaga etika terhadap dalil-dalil syar'iyah. Nah, mereka lah yang dipuji oleh Allah dalam ayat tersebut. Kemudian tariqah yang kedua, tariqatuz za'iqin alladziina taba'ul mutasyabih talaban lil fitnah. Yang kedua, jalan orang-orang yang menyimpang, yang mengikuti mutasyabih, yang mengikuti perkara-perkara yang masih samar, belum jelas maknanya, talaban lil fitnah, demi mencari-cari fitnah, wasad dan linnas an dinihim, dan untuk menghalangi manusia dari agama mereka. Wa an tariqatis salafis salih, dan untuk menghalangi mereka dari jalan salafus salih. Fahawalu ta'wila hadal mutasyabih ila ma yuridun. Mereka mencoba untuk mentakwil, membelokkan makna-makna ayat mutasyabih itu kepada yang mereka maukan, yang mereka inginkan. La ilama yuridullah wa rasuluh, bukan kepada apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Ingat kembali kepada awal, misalnya Al-Quran itu isinya adalah petunjuk untuk seluruh umat manusia. Sebagai petunjuk, tidak mungkin lafaz-lafaz Al-Quran itu menyesatkan orang yang membacanya. Nah, tidak akan mungkin menjadi penyusah yang membuat orang yang membacanya itu jadi susah, sengsara. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati wal mimman khalaqal arda was samawati wal ula ar-rahman 'alal 'arsyi istawa. Nah, qala wa darabu nususal kitab was sunnah ba'daha bi ba'din. Akhirnya mereka benturkan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah itu satu sama lain, wa hawalu ta'na fi dalalatiha, dan mereka mencoba untuk mengkritik dalalah. Nah, dan enggak bisa menentang karena ini sahih dari Rasulullah. Akhirnya buat tipuan apa? Oh, ini khabar ahad, enggak mutawatir. Ini qat'iyyun, ini dhanniyyu tsubut. Ini keberadaannya masih dhon. Enggak qat'i, enggak pasti. Jadi enggak bisa dipakai. Nah, akhirnya mereka, nah, dan kebanyakan yang mereka tolak memang hadis-hadis yang berisi tentang, nah, karena mereka menganggap itu khabar ahad. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Taib qala wa hawalu ta'na fi dalalatiha bil mu'aradati wan naqs, dengan membantah, menyanggah, wan naqs, ya, mengurang-urangi, liyushakkikul muslimin, untuk membuat kaum muslimin ragu, fi dalalatiha, terkait dengan dalalah ayat-ayat sifat tersebut. Wa ya'muhum, dan membuat mereka buta, an hidayatiha, sehingga tidak bisa mengambil hidayah dari Al-Quran tersebut, karena dianggap, oh, ini ayat ini berarti apa? Ini tashbih, ini tajsim. Nah, ya, wa haula'i humul ladina dhammahumullahu biqaulih, mereka inilah orang-orang yang dicela oleh Allah dengan firman-Nya, fa ammal ladina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Qala tahrirul qaul fin nusus min haitsul wuduh wal iskal. Nah, sekarang penjelasan tentang nas-nas yang terkait dengan sifat ini dari sisi kejelasan dan iskalnya. Qala rahimahullah, innal wuduha wal iskal fin nususi syar'iyyah amrun nisbi. Jelas tidaknya kejelasan atau kesamaran nas-nas syar'iyyah, baik itu tentang masalah fiqhiyah, ya, muamalah, ibadah, akhlak, maupun masalah fiqhul akbar, tentang akidah, tentang Allah, tentang nama dan sifat, itu amrun nisbi, relatif. Yakhtalifu bihin nas bihasabil ilmi wal fahm. Kita berbeda-beda tergantung apa, ilmu dan pemahaman. Bagi kita mungkin masih samar, tapi sekelas para ulama kita, masyayikh kita, nah, Syekh Rabi dan para imam yang lainnya, itu mungkin mereka sudah tidak perlu, tidak merasa samar, jelas seterang matahari. Faqad yakunu muskilan inda syakhsin ma huwa wadihun inda syakhsin akhar. Bisa jadi, ya, bagi kita, bagi sebagian kita, ini muskil, masih belum bisa nangkap. tapi bagi yang lain dia sudah bisa paham. Walaupun ini ya, dan itu bukan, itu belum lagi bicara tentang ayatnya. Keterangan para ulama pun kita pun seperti itu. Keterangan ulama pun juga ada di antara kita yang sudah bisa menangkap, memahami. Ada yang masih kok masih berat mikirnya. Wal wajib indal iskal. Adapun yang wajib ketika kita menghadapi muskilah, ittiba' ma sabaq. Ini sikap ittiba' terhadap yang telah terdahulu, min tarkit ta'arrud lahu, tidak mencoba untuk membahasnya. Wa takhabbut fi ma'nahu, tidak serampangan kita menyelami maknanya. Amma min haitsu waqi'un nusus syar'iyyah, adapun dari sisi kenyataan syariat tersebut, falaisa fiha bihamdillah ma huwa muskil. Nah, la ya'rifu ahadun minan nasi ma'nahu fima yahimmuhum min amri dinihim wa dunyahum. Nah, padahal kenyataannya dalil-dalil syar'i itu tidak ada satupun, segala puji bagi Allah, tidak ada yang muskil, yang tidak diketahui oleh siapapun manusia itu tentang apa yang menjadi kepentingan mereka, tugas-tugas mereka dalam urusan din dan dunia. Allah menyatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, berapa belas ayat itu. Nah, ya, walaqad yassarna, telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk peringatan, untuk diambil pelajaran. Nah, fahal min muddakir, adakah yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Yang mau mengambil peringatan? Itu berarti apa? Maknanya sudah jelas. Banyak yang sudah. Nah, memang walaupun memang mungkin ada yang bagi sebagian orang dia tidak tahu ini maksudnya apa. Tapi yang lain faham. Ulama-ulama kita sudah mengerti, sementara kita masih meraba. Atau bahkan mungkin bukan meraba lagi, buta sama sekali kalau kita tidak belajar. Nah. Qala li'anna Allah wasafa al-Qur'ana bi'annahu nurun mubin. Ini di antaranya bahwa Al-Qur'an itu adalah nurun yang terang dan menyata, yang menjelaskan. Wa bayanul linnas wa furqan, penjelas bagi kaum umat manusia, dan furqan, yang memisahkan yang hak dari yang batil. Wa annahu anzalahu tibyana likulli syai', Allah turunkan Al-Qur'an ini sebagai penjelas segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia dan akhiratnya. Wahudan, sebagai petunjuk. Nah, kalau orang itu membacanya, ya, membacanya aja, orang yang memang mengharapkan petunjuk dari Al-Quran, dia apa namanya betul-betul mencari petunjuk dengan Al-Quran, betul-betul dia pelajari, dia tidak akan tersesat. Dia akan dapatkan petunjuk itu, karena Al-Quran itu adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada keterangan-keterangannya. Nggak mungkin Al-Quran yang Allah turunkan ini sebagai petunjuk akan membuat orang yang membacanya tersesat. Kapan dia tersesat? Nah, dia coba mengutak-atik sendiri dengan akalnya, tidak dengan bimbingan ulama, tidak dengan bukan mencari kebenaran, tapi ibtigha'u ta'wil wa ibtigha'al fitnah. Maka ketika sudah sampai sebenarnya pada keinginan seperti itu, Allah Maha tahu, falamazzaghu azaghallahu qulubahum. Nah, wa rahmatan, dan Al-Qur'an ini Allah turunkan sebagai rahmat, yang membuat orang itu bahagia, membuat orang itu jadi terbimbing. Nah, seperti tadi di awal-awal surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an ini kepadamu untuk engkau sengsara. Nah, wa hadha yaqtadi an la ya'alla yakuna fin nususi ma huwa muskil bihasabil waqi'. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ayat-ayat itu, dalil-dalil tersebut dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin itu ada yang muskil bihasabil waqi', sebagaimana nyataannya. Bihaitsu la yumkin ahadan minal ummah ma'rifatu ma'nai. Artinya dikatakan muskil, enggak ada yang bisa paham tentang makna ayat tersebut. Enggak ada di dalam Al-Quran itu seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa dipahami, mungkin oleh sebagian orang, semacam kita, ada ayat-ayat tertentu yang kita masih meraba. Bagi para ulama kita sudah jelas bagi mereka. Bahkan di tingkat para ulama pun mungkin Ada satu ayat yang mungkin beliau beliau masih belum menemukan. Subhanallah, jangankan di kalangan kita, di masa para sahabat, terjemahul Al-Quran, Abdullah bin Abbas pun pernah. Ketika itu, coba ayat surat Al-A'raf terkait dengan orang-orang ashabus sabt. Nah, ashabus sabt. Ketika itu dia beliau dengan Ikrimah, beliau mikir terjemahan Al-Quran, Abdullah bin Abbas bingung ini menghukumi, kan jelas orang-orang yang melakukan penyimpangan di pelanggaran hari Sabtu, ya pelanggaran hari Sabtu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mereka itu, nah yang disebutkan sebagian mereka lima ta'idzunal qaum, Allahu muhlikuhum. Ngapain kalian mencela menasihati orang-orang yang dihukum oleh Allah? Orang-orang yang mengucapkan ini gimana kedudukannya? Gimana kedudukannya? Paham? Ada yang berbuat, ya. Ada yang berbuat, ada yang menasihati. Yang menasihati jelas selamat kan ya? Jelas selamat. Nah ini bagaimana dengan orang-orang yang ngapain kalian menasihati orang-orang yang dibinasakan oleh Allah? Nah orang-orang ini bagaimana kedudukannya? Abdullah bin Abbas masih bingung. Abdullah bin Abbas sampai akhirnya muridnya Ikrimah berkata, ya itu kan menunjukkan bahwa mereka tuh benci kepada orang-orang tersebut. Sama ini benci, ya artinya mereka juga nggak suka dengan perbuatan. Ini mereka. Nah, artinya di sini Ikrimah mengatakan bahwa orang-orang yang menyebutkan apa namanya menegur para ulama yang memberikan nasihat ini itu juga sebenarnya enggak suka sama orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Lalu bagaimana? Mereka juga selamat. Nah, setelah mikir mendengar perkataan Ikrimah baru sadar Ibnu Abbas, "Oh iya, berarti mereka termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah." Nah, kemudian beliau buka bajunya. Ya baju namanya baju ulama deh, diserahkan kepada Ikrimah. Nah, itu kelasnya para kelasnya ulama, kelasnya imam ini terjemahul Quran Abdullah bin Abbas. Apalagi kita yang di bawah. Nah, tapi memang seperti disebutkan oleh beliau di sini tidak mungkin ada di dalam ayat-ayat itu yang tidak ada satupun yang apa namanya manusia tidak mengetahuinya, dalam artian ini semua ayat itu tertutup untuk dipahami. Enggak. Al-Quran itu adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pasti sebagaimana Allah katakan juga, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ada yang memang kelasnya ulama yang tahu, ada yang memang kita kan baca. Nah, dengan baca terjemahannya yang belajar bahasa Arab paham artinya. Nah, taib wallahu a'lam bishawab. Nanti kita apa? Insyaallah hari Sabtu. Hari Sabtu dah enggak ada ya. Daurahnya kapan? Ahad. Sabtu, alhamdulillah. Berikutnya insyaallah kita kembali nanti insyaallah tentang ini perkataan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ya. Artinya nanti dari sisi mana kenapa beliau nanti walaupun memang sudah disebutkan bahwa kalimat-kalimat beliau ini, kalimat beliau yang di atas, wa ma uskil askala min dalika wajib itsbatuhu lafdhan wa tarku ta'arud li ma'nahu, seakan-akan itu ya beliau membela madhab mufawidah. Tidak, ya para ulama memberikan ihtimalat yang tepat karena beliau imam di banyak kitab beliau. Beliau juga tidak suka dengan madhab ya mereka mahad ahli bid'ah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ila huna. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah.